Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan bab yang ke-6 fi adabil qiraah, tentang adab-adab di dalam membaca Al-Qur'an. Kita masuk pada pasal yang berikutnya, itu pasal yang ke-31. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun, pasal fi ahkamin nafisatin tata'allaqu bil qira'ati fis shalah أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه. Pasal tentang hukum-hukum yang berharga yang berkaitan dengan membaca Al-Quran di dalam sholat. Yang di sini aku akan meringkasnya. Karena sesungguhnya pembahasan seperti ini masyhur dalam kitab-kitab fikih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam pasal ini beliau menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan membaca Al-Quran di dalam sholat. Dan beliau akan menyebutkannya secara ringkas. Dikhtisor. Secara ringkas, singkat. Tidak panjang lebar. Seperti dalam kitab-kitab fikih. Namun di sini beliau akan menyebutkan dengan ringkas dan singkat. Karena pembahasan seperti ini masyhur dan ma'ruf dalam kitab-kitab fikih atau dalam pembahasan fikih, sehingga yang mau panjang lebar ya, bisa merujuk ke kitab-kitab fikih. Karena berkaitan dengan sholat ya. Namun pembahasan ini beliau bawakan dalam kitab ini ya, karena ada pembahasan kiroahnya, yaitu membaca Al-Qur'annya ya. Maka beliau bawakan. Namun beliau bawakan secara ringkas dan singkat. Kemudian kata beliau, minha diantaranya, diantara pembahasan yang penting dalam masalah membaca Al-Quran di dalam sholat, annahu tajibul kiraatu fis sholatil mafrudati bi ijma'il ulama. Bahwasannya wajib untuk kiraatul Quran, membaca Al-Quran pada sholat wajib bi ijma'il ulama, sesuai dengan ijma' atau berdasarkan ijma' para ulama. Wajib membaca Al-Quran di dalam sholat wajib. Artinya tidak boleh seseorang sholat tanpa membaca Al-Quran ya. Baik sengaja ataupun lupa, enggak boleh. Bahkan enggak sah suatu sholat kecuali dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Fatihah ya. Bahkan membaca suratul Fatihah di dalam sholat termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, bahwasannya membaca Al-Fatihah di dalam sholat adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Thumma qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Kemudian beliau melanjutkan. Kemudian berkata Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad alaihim rahmatullah, wa jamahirul ulama, dan juga jumhur mayoritas para ulama, mereka berkata atau berpendapat, tata'ayyanu qira'atul Fatihati fi kulli raka'atin. Wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rokaatnya. Wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rokaatnya. Masalah ini bagi seorang imam dan munfarid, seorang imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun bagi makmum nanti ada perselisihan yang lain. Pembahasan ini untuk imam dan makmum, imam dan munfarid. Bahwasannya tiga imam ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan jumhur mayoritas para ulama berpendapat membaca Al-Fatihah pada wajib pada setiap rokaat. Wajib pada setiap rokaat. Ini bagi imam dan munfarid. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Dalilnya hadis tadi. Dan juga hadis-hadis yang lain. Nanti akan ada penyebutannya. Dan ini pendapat yang benar. Karena di sana ada pendapat yang lain seperti yang beliau sebutkan di sini. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa jama'atun. Dan telah berkata Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan sekelompok para ulama yang lain, kelompok jamaah yang lain, mereka berpendapat la tata'ayyanul fatihatu abadan, tidak wajib Al-Fatihah sama sekali, tidak wajib, tetapi sunnah ya. Membaca Al-Quran di dalam sholat itu enggak wajib. Wala tajibul qira'atu fi raka'atainil ukhrayaini, bahkan tidak wajib membaca Al-Quran atau membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir. Nah, ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Nah, mereka berpendapat tidak wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, ini pendapat yang kedua. Mereka berpendapat dengan pendapat ini bukan tanpa dalil. Mereka berdalil dengan adillah. Nah, apa dalil mereka? Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara min. Faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah ayat yang mudah dari Al-Qur'an. Bacalah ayat yang mudah bagimu, ya. Berarti bebas. Nah, tidak harus surat Al-Fatihah. Nah, juga mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala tentang orang yang sholatnya jelek. Sholatnya naam cepat, ya. Setelah itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, ulangi. Sesungguhnya kamu belum salat. Ya, sampai tiga kali. Ketiga kalinya orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa salat yang lebih baik daripada ini." Ya. Maka ajarkan kepadaku, maka boleh pun mengajarkan. Takbiratul ihram, ya, kemudian demikian, demikian, demikian sampai pada lafaz waqra' ma tayassara minal Qur'an, dan bacalah naam ayat dari Al-Qur'an yang mudah. Iqra ma tayassara minal Qur'an. Baik. Ini dalil pendapat yang kedua. Wassawabu, dan yang benar. Kita lanjutkan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wassawab, dan pendapat yang benar al-awwal. Pendapat yang pertama. pendapat jumhur mayoritas para ulama, termasuk Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad alaihim rahmatullah, bahwasanya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, bagi imam dan munfarid. Faqad tadhaharat 'alaihi al-adillatu minas sunnah, dan telah banyak dan nampak dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini, dalil-dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya membaca Al-Fatihah hukumnya wajib pada setiap rakaat. Wa yakfi min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sahih, dan cukuplah dalam masalah ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang sahih, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidak sah suatu salat yang tidak dibaca padanya ummul Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah. Naam. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan juga oleh Al-Imam Ibnu Hibban alaihi marahmatullah. Dalam lafaz yang lain dalam sahih Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca na'am Al-Fatihah atau Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Nah, jelas ya sisi pendalilannya. Nah, adapun pendalilan Al-Imam Abu Hanifah, faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah ayat yang mudah. Nah, ini masih umum ya. Umum ayat di sini, ayat apa umum. Nah, sedangkan hadis tadi khusus sudah menyebutkan surat yang harus dibaca, yaitu Al-Fatihah. La solata liman lam yakro bi Fatihatil Kitab au bi Ummil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Demikian pula hadis, faqra ma tayassara minal Quran, bacalah engkau na'am dari ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Ini masih umum lagi. Sedangkan hadis tadi na'am khusus atau jelas ya penyebutan na'am surat yang harus dibacanya, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, sehingga pendapat pertama yang kuat ya, pendapat pertama yang benar, pendapat jumhur mayoritas para ulama. Nah, termasuk padanya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad alaihim rahmatullah, bahwasanya membaca surah Al-Fatihah di dalam salat na'am pada setiap rakaatnya hukumnya wajib, bahkan rukun dari rukun salat. Nah, adapun dalil bahwasannya wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya ya, adalah hadis Abu Hurairah tentang orang yang jelek sholatnya itu ya. Hadis yang masyhur ya. Nah, yang tadi kami sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau mengatakan, waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukan itu semua dalam sholatmu seluruhnya. Ya, karena beliau memerintahkan ini dan itu, termasuk memerintahkan membaca na'am ayat, yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian dalam akhir hadis beliau mengatakan, lakukan itu dalam sholatmu semuanya, yaitu dalam setiap rakaat. Ini menunjukkan membaca Al-Fatihah itu wajib dalam setiap rakaat. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. dan juga dalilnya hadis-hadis yang lain, nah, yang banyak, ya. Dan hadis tadi sudah cukup mewakili, ya. Baik. Ini selesai pembahasan tentang membaca Al-Fatihah, hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, as-sahih, membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu ruknun, rukun dari rukun-rukun sholat. Itu membaca pada setiap rokaatnya. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Adapun pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, pendapat yang lemah. Pembahasan selanjutnya tentang hukum membaca surat dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Beliau di sini membahasnya dengan pembahasan beberapa paragraf, sehingga insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini atau apa yang beliau bawakan di sini tentang hukum membaca surat dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. InsyaAllah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala naktafi bihadil qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين تفضلوا